بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Perhatikan ya ikhwah, kita masih dalam lanjutan dari syarah hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang berkaitan dengan pentingnya tawakal atau tawakul, sehingga dengan karena pentingnya tawakal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, dalam hadis yang telah kita lewati, bahwasanya di antara keutamaan umatnya adalah ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sebanyak berapa? 70 ribu orang. Dalam sebagian riwayat, setiap 1000 dari mereka membawa apa? 70 ribu orang. Sabaqin alfan. Dan siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab, yang tanpa azab? Yakni yang memiliki tawakal yang kuat. Maka dikatakan di sini, humul ladzina la yastarkun. Terus wala? Wala apa? Wala yaktawun, wala tatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tidak minta ruqyah, tidak minta orang lain untuk meruqyah dirinya, tidak menggunakan kayu, yakni besi yang dipanaskan. Itu pengobatan yang paling terakhir, ketika mendapati obat yang lainnya. Walai takayyarun, tidak memiliki anggapan sial dengan terbangnya burung atau semisalnya. Wa ala rabbi mutawakkalun, dan mereka hanyalah bertawakal kepada Rabb mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan di sini perlu diketahui, terkait dalam masalah hadis ini, kita akan melewati tentang hukum berobat. Akan dijelaskan oleh Syarif Sahabatul Rahman bin Hasan Al-Ustaz wa ta'ala terkait dengan hukum berobat, bagaimana dalam hukum syar'i terkait dengan masalah berobat. Dan ini penting, karena banyak dari kalangan manusia dengan alasan berobat sehingga menerjang perkara yang haram sampai perkara syirik. Dan antara perkara yang haram yaitu terkait dengan perkara ribawiyah dengan alasan berobat. Insya Allah kita lewat insya Allah pada halaman berikut ini. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahutaala qawlu wa la yaqtawun ay la yas'aluna ghayrahum ay yaqwiyahum kama la yas'aluna ghayrahum ay yarkiyahum istislaman lil qada wa taladdudan bil bala. Mereka yang masuk surga tanpa hisab diantaranya adalah tidak minta ruqyah dan tidak melakukan kai. Dan kai adalah ma'ruf. Kenal dengan apa? Menggunakan besi yang dipanaskan untuk memotong sebagian urat dengan besi tersebut. Agar penyakitnya tuntas. Ini adalah akhir untuk pengobatan. Wala yuktaun, yakni tidak meminta selain, wala yas'alu ghairu, tidak meminta selain diri mereka supaya memberikan pengobatan dengan kai. Sebagaimana mereka tidak meminta orang lain supaya meruqyah diri mereka. Kenapa enggak meminta istislaman lil qada? Pasrah dan menyerah kepada qada, yakni takdir dan ketentuan Allah Ta'ala. Wa talazzuzan, dan merasa lezat dengan bala musibah yang menimpa dirinya. Inilah semua adalah berangkat dari tawakal yang sebenarnya bukan tawakul, tapi tawakal sebenarnya, bukan pura tawakal. Apa itu? Ada apa? Hah? Ada apa? Ada apa? Hah? Siapa? Lah, ilah, tak kira kelahi. Saya kira ibu-ibu kelahi itu siapa? Perhatikan kultu. Al-Qa'il Sahab Rahman bin Hasan wa Dhar anna qawlahu la yaktabun a'ammu min ayyas'alu dhalika aw yaf'al aw yaf'ala dhalika fi ikhtiyarihim. Wala yaktabun, yakni a'am lebih umum dari dua permasalahan. Meminta orang lain supaya melakukan pengobatan ini atau melakukan pengobatan tersebut dengan pilihan mereka sendiri. Artinya tidak menggunakan. Kenapa tadi? Karena istislaman lil qada wa taladzan bil bala. Amal kayu binafsi bajais, maka hukum asal tentang pengobatan pakai kai adalah hukum asalnya adalah jaiz, boleh. Kama bi sahih an Jabir bin Abdullah sebenarnya dalam sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'b tabiban faqata allahu irqan wa kawahu. Sebagai dalam hadis yang sahih dari Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang tabib ahli pengobatan kepada Ubay bin Ka'ab, maka tabib tersebut memutus dan memotong irq. Kalau arq apa? Keringat. Kalau irq urat. Memotong uratnya Ubay bin Ka'ab wa kawahu. Nah, kawayakwi dan melakukan pengobatan pakai kai, ini pakai besi yang dipanaskan. Dan tentunya adalah harus orang yang memiliki keahlian, bukan setiap orang melakukan hal ini. Mereka katakan bahasa ilah upaya mereka katabiban, tabib bukan sembarang orang, tapi orang yang punya keahlian dalam pengobatan. Abisul Bukhari an Anasin annahu kawa min datil jambi. Dan saya Bukhari dari Anas bahasanya beliau kawa yakwi bama mengobati pakai kai min datil jambi. Ya ini apa? Penyakit yang dikenal dengan nama Datul Jambi. Qala bin Nihaya, ya ini Nihaya li bin Asir, Abu Sa'adat, Nihaya bi Ghoribil Hadis. Datul Jambi, Ad-Damul Al-Kabira, Lati Tadharu fi Batil Jambi. Damul ini pembengkakan yang besar, yang muncul dan terlihat fi Batil Jambi. Di sebelah lambung. Wayan fajiru ila dakhil, dan meledaknya mempetanya ke dalam. Infijar. Dia akan pecah dan masuk ke dalam. Wa qallama yaslamu sahibuha. Sangat minim sekali orang yang kena penyakit ini akan selamat. Maksudnya apa ini? Meninggal. Wala allaha asallu wallahu a'lam. Saya juga dikatakan dengan datang teman adalah sal. Seperti apa? Demam dan semisal yang di situ pengaruhnya panas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun ketika itu Nabi dalam keadaan hidup. Maknanya apa? Perkara susah adanya diingkari tentunya dilarang oleh Nabi. Kalau lah memang itu perkara yang terlarang tentunya diingkari. Ini namanya apa? Takrir dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah takririyah, pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Anas melakukan hal ini. Karena beliau ditugaskan untuk menyampaikan syariat. Perkara yang dilarang harus dilarang. Perkara yang boleh dibolehkan. Di antara pembolehan adalah takrirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti pengakuan tidak ada pengingkaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Anas, dan juga Imam Tirmidzi dan yang lain meriwayatkan dari Anas. Anna Nabi sallam kawa As'ad bin Zurarata min as-Syaukah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati As'ad bin Zurarah dengan pengobatan pakai kai disebabkan penyakit Syaukah. Apa Syaukah di situ? Hah? Apa? Hah? Syaukah yang binaya humroh taklul wajah wal jasad, warna merah yang nampak pada wajah dan jasad dan badan. Oleh alam itu penyakit yang dikatakan dengan warna merah mungkin kalau sekarang corona mungkin. Apa? Cacar. Ya, seperti itulah. Demam, cacar dari corona. Jantung corona. Semuanya corona. Taib ana guna. Hewa. Wa bi sahih al-Bukhari an Anas ibn Abbas ta'ala anhuma marfu'an. Mana marfu ya ini apa? Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Abu bin Abbas mengangkat di sini sampai Nabi yang mengucapkan. Asyifa'u fisalasin, pengobatan itu pada tiga perkara. Sifat penyembuhan. Surbatu asal. Apa surba? Minum madu. Wasurtatu mehjamin. Nah, dan apa? Surta? Disayat-sayat itu loh. Pakai silat dan semisalnya. Yang dikenal dengan apa? Pekam. Seret-seret, surta, mehjam. Wakayyatu narin dan tadi. Bangunan pakai kai, ini apa? Besi yang dipanaskan. Tapi sekarang bukan pakai silat yang banyak pakai apa? Pakai jarum. Wa ana anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari menggunakan pengobatan yang namanya kai. Pengobatan yang namanya kai. Wa fi lafdin wa ma uhibbu an aktawi. An aktawi ya. Dan aku tidak senang. Aku enggak senang, enggak, aku enggak mencintai pengobatan pakai gai. Besi yang dipanaskan dan dicoskan pada badan yang ada penyakitnya atau bagian badan yang ada penyakitnya yang perlu diobati. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, qad tadammanatha ahaditsul kai arba'ata anwa'in. Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan ada hadis tentang kai mengandung 4 macam permasalahan. Ahadiha atau ahadaha fi'luhu. Hadis tentang kai ini mengandung 4 macam permasalahan. Satu di antara 4 macamnya adalah fi'luhu. Fi'luhu kembali kepada siapa? Dhamirhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi'luhu. Masalahnya ada mumahabbatihi. Fi'luhu yakni fi'ilnya Nabi. Nabi melaksanakan, melakukan pengobatan pakai kai. Yang kedua ada mumahabbatihi, bahwasanya beliau tidak mencintai. Tadi bilang ma wa ma uhibbu an aktawiya. Yang ketiga as-sana ala man tarakahu. Rasulullah SAW memuji atas orang yang meninggalkannya. Mana pujiannya? Humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun. Itu namanya pujian. Mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka yang tidak minta ruqyah dan tidak menggunakan pengobatan pakai kai. Itu namanya sana alaman tarokahu. Pujian atas orang yang meninggalkan pengobatan ini. Yang keempat, rabi annahyu anhu, larangan dari menggunakan obat ini. Wa ana anha ummati anil kai. Dan aku melarang umatku dari pengobatan ini. Besi yang dipanaskan dan dicoskan pada bagian badan yang sakit. Kemudian dari 4 permasalahan ini, arbatu anwa ini, wala ta'arudu bainaha wa bainat tilkal anwa. Tidak ada saling tolak-menolak antara 4 macam tadi. Dari kandungan hadis-hadis kai. Alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah Ta'ala. Artinya, di sini, beliau mulakan Allah Ta'ala tidak menetapkan adanya ta'arud. Tidak adanya kontradiksi antara 4 permasalahan yang zahirnya kontra. Fi'luhu, Nabi melakukan, tidak cinta oleh beliau juga. Memuji atas orang yang meninggalkannya, yang keempat melarang. Jadi, tapi itu pun tidak ada sisi ta'arud. Alasannya fa inna fi'lahu yadullu ala jawazihi. Rasulullah melakukan sebagai bukti hal tersebut pengobatan pakai kai boleh. Wa adamu mahabbatihi lahu la yadullu ala man minhu, tidaklah dicintai Nabi tentang pengobatan tersebut itu bukan menunjukkan tentang perkara yang dilarang darinya. Tidaklah dicintai berarti dilarang enggak. Seperti Rasulullah enggak suka makan dab. Tahu dab? Dab itu apa? Dab itu bukan biawak. Dab bukan biawak. Terus apa? Bukan biawak. Maka di Indonesia tidak ada dab. Di Indonesia tidak ada dab. Yang ada biawak. Rasulullah ketika ada orang makan, dia tidak suka. Ini hewan tidak ada di negeri kaumku, tidak dimakan. Tidak suka. Tapi bukan termasuk dilarang. Bukan kemudian nanti tidak suka, nanti dilarang. Terus bagi yang melarang katanya, makan barang haram. Bagi yang makan, makan barang haram. Ini tidak benar. Ya kan? Jadi tidaklah beliau mencintai pengobatan pakai ini, bukan berarti membuktikan itu dilarang. Tidak. Wa matan ala tarikihi bayatul ala anna tarkau awla wa afdal. Adapun pujian beliau atas orang yang meninggalkan pengobatan ini, ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan itu lebih utama dan lebih afdol. Wa man nahyu anhu fa ala sabilil ikhtiyar wal karoha. Adapun larangan beliau dari hal ini itu cuma ala sabilil ikhtiyar wal karoha. Perkara yang dimakruhkan. Dan makruh adalah makruh tanji, bukan makruh tahrimi. Karena makaroha itu ada karoha tahrimiya dan ada karoha tanjihiyah. Maknanya Makruh tanzih itu adalah ditinggalkan lebih utama, dilakukan tidak berdosa. Ini namanya apa? Penggabungan antara empat perkara yang kadang terlihat secara terlintas nampaknya ta'arud padahal tidak. Ini adalah tugasnya ahlul ilm untuk menggabungkan antara perkara-perkara yang bermacam-macam bentuk yang zahirnya yang terlihat ada sisi ta'arud tapi pada dasarnya tidak. Di antaranya adalah tarjih ataupun penggabungan yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim dalam empat perkara ini menjadi perkara yang semuanya tidak berbenturan. Baik, qulhu wa la tatayyarun ay la yatasaamuna bit-tuyur wa nahwiha, tidak memiliki anggapan sial dengan burung-burung dan yang semisalnya. Itu namanya tatayyur. Wa nahwiha. Mafhum? Bukan harus burung, tapi semisal dengan burung pun bisa. Kadang orang itu punya anggapan sial dengan kucing. Sopir nabrak kucing, wes, gak iso turu. Lengar-lengerai, moga kucing. Mafhum? Nah, sopir nabrak kucing, mati kucingnya. Kalau nabrak yang lain, taruhlah sapi itu, gak begitu dipikirkan. Tapi kalau kucing, wah, menjadi pikiran berat. Mobilnya untuk memuat jenazah. Wah, ini sebagai apa? Anggapan si sial. Jangan dibeli sama orang lain. Nanti orang tidak mau beli bekasnya. Karena apa? Bekas untuk memuat jenazah. Itu namanya anggapan sial. Masyaat insyaallahu ta'ala bayanut tiaroh. Wa matalak rubiah bibabi, akan datang surat ta'ala penjelasan tentang hukum tiaroh, hukum anggapan sial dan apa yang berhubungan dengan masalah ini, dengan tiaroh dalam babnya secara khusus nanti. Mahfum ini? Dan tatayur ini, banyak sekali tatayur dengan hari. Tatayur dengan apa? Bintang. Kamu bintang apa? Bintang kalau cengking. Tolannya bintang apa? Bintang gagak. Nah, jadi apa? Enggak boleh nikah. Kalau jengking lawan gagak, enggak cocok. Nah, berarti dengan hari. Lahirnya apa? Kamis pagi. Satunya Senin Pahing. Wah, enggak pas. Nah, itu namanya apa? Tatayur dengan apa? Anggapan sial dengan ya? Dengan hari. Dina pasaran. 7/5 entek. Pahing pon, lagi kelewan legi. Untuk 7 hari. Ya. 7/5 tak ya. Karena kurang lebih pas. Arahan untuk separuh, arahan untuk setengah. Arahan untuk sepertiga. Pas untuk satu-satu. Paeng pon, pagi kliwon legi. Ini adalah hari hitungan Jawa. Biasanya untuk hitungan kelahiran dan yang lainnya. Senin Paeng. Selasa pon. Nah, wagi kulit apa? Rebu wagi. Nah, semestinya itu adalah dihitung orang-orang kejawen. Itu termasuk tasawum dengan hari. Itu termasuk syirik. Sudah syirik akbar, sudah syirik asgar. Tergantung keyakinannya, permasalahannya. Qauluhu wa ala rabbiyu tawakkalun. Zakar al-asla al-jami' ala ditafarrat anhu hadir af'alu wal khisalu wa tawakkul ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi menyebutkan asal al-jami', landasan yang mencakup. Jami' maknanya apa? Mencakup dan lengkap. Gel apa anu? Zakara asal al-jami' allazi tafarrat anhu hadil af'alu wal khisalu wa tawakkulu ala Allah wa sidqul iltija' ilayhi wal i'timadu bil qalb alayhi alladhi wa nihayatut tahqiq at-tauhid alladhi yusmiru kulla maqamin syarifin min al mahabba war raja wal khauf wa ridha bi rabban wa ilahan wa ridha bi qada'ihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan landasan yang lengkap. Al-jami' maknanya lengkap dan mencakup. Allah ditafarakan hu, yang dari asal jami ini semua perbuatan dan khisol, perangai-perangai bercabang darinya. Apa itu asal jami? Tawakkul alallah. Landasan yang paling mencakup, yang paling lengkap adalah tawakkul alallah. Jadi landasan ini bercabanglah perbuatan-perbuatan dan khisol perangai-perangai. Tawakkul Allah sebagai landasan yang jamik dan sidikul iltija. Jujurnya iltija, bersandar kepada Allah. Dan iktimat, menyandarkan hati. Allah alaihi ala Allah atas Allah Ta'ala. Yang mana bahwasanya asal jami ini wa nihayat tahqiq, nihayat tahqiq tauhid, mentoknya, puncaknya memurnikan tauhid. Di mana pemurnian ini menghasilkan, membuahkan seluruh makam yang syarif, manzilah syarifah. Apa manzilah? Kedudukan yang mulia. Apa kedudukan yang mulia? Berupa mahabbah, kecintaan, merojak dan harapan, makhub, takut, waridho bihi, ridho dengan Allah sebagai Rabb dan sebagai sesembahan, dan ridho dengan keputusan dan ketentuannya. Ini berangkat dari al-asl jami', yaitu tawakkul Allah, jujurnya bersandar kepada Allah, dan sandar menyandarkan hati hanyalah atas Allah Ta'ala. Itulah puncak mentoknya memurnikan dan membersihkan tauhid dari tiga kotorannya dan campurannya. Apa tiga kotorannya? Syirik, terus beda-beda, dan al-ma'asi. Ini ya, wa alam anna al-hadis la yadul ala annahum la yubashiruna al-asbab aslan. Dan ini sebagai catatan penting, sehingga dikasih tahu dengan tulisan wa alam. Dan ketahuilah engkau wahai talibul ilm, wa alam, dan engkau harus berkeadaan di atas ilmu, di atas pengetahuan bahwasanya hadis annal hadis alif lam dil hadis yang mana? Hadis yang sekarang kita baca syarahnya. Bahwasanya hadis ini tidaklah menunjukkan atas bahwasanya mereka itu tidaklah yubasir apa? Tidak lama ngambil sebab, bukan itu. Hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasanya mereka itu bukan menyentuh sebab sama sekali. Itu tidak ditunjukkan hadis ini. Artinya, wa ala rabbil tawakkalun, bukan berarti kemudian mereka tanpa mengambil sebab. Dalam apa yang mereka berkaitan dengan mencari keselamatan atau keberuntungan atau menghindar dari para bahaya. Cuma tawakkul tok tanpa akhdul asbab, ini tidak ditunjukkan oleh hadis ini. Fa inna mubasharatil asbab bil jumlah amrun fitriyun daruriyun lan fika kali hadin anhu. Maka sungguh mubasharatil asbab, mengambil sebab, menyentuh dan menggunakan sebab secara globalnya perkara fitri, perkara daruri, perkara yang enggak bisa seseorang itu menghindar darinya. Lan fika kali ahadin anhu. Jadi perkara fitri, perkara daruri, apa daruri, perkara yang harus, enggak bisa enggak. Enggak ada seorang pun yang bisa infikat, infaka yanfaku infikat, enggak seorang yang bisa terlepas dari mengambil sebab. Bal nafsu tawakkul mubasharatun li a'dhamil asbab. Bahkan hakikat tawakal itu secara zatnya adalah mubasharatun. Atau mubasirah? Mubasharatun, menyentuh, mengambil, melaksanakan sebab yang paling terbesar. Kama qala ta'ala, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ay kafihi. Dan barang siapa yang bertawakal atas Allah, maka dia akan mencukupi. Wa innamal murad annahum yatrukunal umur al-makruha ma'ahajatim ilaiha tawakkulan Allah Ta'ala kal iktiwa wal istirqa. Dan hanya saja yang dimaksud mereka-mereka yang tadi tidak yastarkun, tidak yaktawun, tidak tatoyur, dan lanjutannya. Maka maksudnya bahwasanya mereka itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang makruha. Bersamaan dengan butuhnya mereka kepada perkara tersebut. Kenapa meninggalkan umur al-makruha? Perkara-perkara yang tidak dicintai. Kenapa? Karena cuma bertawakal Allah Ta'ala. Perkara yang makruh ini dikatakan kal iktiwa wal istirqa. Nah, iktiwa menggunakan kai, iktawa menggunakan kai. Mafhum? Melaksanakan. Itu namanya iktawa, ifta'ala. Apa makna, apa bedanya ifta'ala dengan fa'ala? Hah? Apa bedanya? Ayo. Ifta'ala. Yafta'ilu, ifti'al, intafa intafi'u, mengambil manfaat. Kalau yanfa'u, memberikan manfaat. Ya. Intafa'a, mengambil manfaat. Kalau yanfa'u, memberikan manfaat. Di sini iktawa tidak melakukan iktiwa, tidak minta ruqyah. Ini perkara yang makruha. Fatarkuhum lahu, maka mereka meninggalkan iktiwa ini likauni sababan makruh, dikarenakan iktiwa ini dan istirqa ini adalah sebab yang makruh sehingga ditinggalkan. Walasiyama wal maridu yatasabbasu fima yadunu sababan lisifaihi bi khaitil ankabut. Lebih-lebih lagi seorang yang sakit itu keberadaannya berkaitan ya ta'alak. Ya taqoyat, ya ta'alak. Bergantungan gandolan dalam perkara yang dianggap oleh dia sebagai sebab untuk kesembuhan dia. Tapi cuma apa? Cuma ibaratnya gandolan pegangan dengan khaitil angkabut, sarang laba-laba. Ya kan? Siapa yang beri kesembuhan? Allah Ta'ala. Obat katanya sudah pas, masya Allah, dexamethasone, piroxicam, gandeng dengan ini, ternyata apa? Enggak sembuh. Gandeng dengan angger waras, enggak sembuh. Nah itu. Kenapa? Karena yang berkesembuhan adalah Allah Ta'ala. Wa amma mubasharatul asbab at-tadawi ala wajin la karahata fihi fa ghairu qadihin fi tawakkul. Adapun menyentuh dan mengambil sebab-sebab dan berobat di atas segi yang tidak ada makruh di dalamnya, maka ini bukan perkara yang menjadikan cedera dalam tawakkul, dalam tawakkal. Fala yakunu tarku masru'an, maka keberadaan seperti itu meninggalkan bukan sebagai perkara yang masru'. Fala yakunu tarkuhu masru'an lima fi sahihain anna biratalan hu marfu'an ma anzalallahu min da'in illa anzalallahu sifaa'a alimahu man alimahu jahila wa jahilahu man jahilahu. Perhatikan di situ, fala yakunu tarkuhu masru'an. Adapun mubasharatul asbab, mengambil sebab dan berobat di atas segi yang tidak ada makruh di dalamnya, enggak ada perkara yang dibenci di dalamnya. Ketika mengambil sebab, ketika berobat, maka hal itu ketika dipakai bukanlah sebagai cedera dalam tawakal. Maka meninggalkan perkara tersebut bukan perkara yang masruk. Kenapa? Kenapa bukan masruk? Dikarenakan ada dalam sahihain dari Abu Hurairah anhu, hadis yang marfu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu min da'in." Tidaklah Allah menurunkan berupa penyakit pun, melainkan Allah menurunkan bagi penyakit tersebut obatnya, penyembuhnya. Tapi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Mengetahuilah orang yang mengetahuinya dan bodohlah orang yang bodoh tentangnya. Mabum, maka obat itu enggak harus cari jauh. Kadang sekitar kita ada. Kadang kita enggak tahu. Mabum, makanya dari kalangan pakar-pakar herbal, ya, ternyata apa? Oyote alang-alang, rumput alang-alang nek kene sak buajet. Ya kan? Yokot sambiroto, apa meneh? Lempuyang, ngerti puyang, apa meneh? Hah? Jahe buajet kan enggak usah pergi ke Singapura. Nah. Alimau man alimahu. Ya toh? Bet kanker, ternyata apa? Apa? Kemade, benar lu apa? Benar ini apa? Benar lu teh? Teh ini tanam bertumbuh. Ya. Nah ini, dan yang lainnya. Alimaman alimah jailah man jailahu. Cuma yang namanya sembuh dan enggak sembuh adalah dengan Allah Ta'ala. Walidah martu bahwa yas espin. Warusaha martu benis syarik. Anau kala kuntu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waja'atil A'rab. Dari Usama bin Usair radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya dulu pada suatu hari di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah Al-A'rab. A'rab ini jamak dari kata apa? Edar. A'rabi mufrad, jamaknya A'rab. Ngapun? Ngapun dul? Ya, A'rabi situ. Kalau jamak A'rab. Nah, kalau Arabi satu, zamannya apa? Arab. Aywa. Yahudi, situ, zamannya apa? Yahud. Nah, itu diingat. Faqalu. Mereka orang-orang Badu bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anak da'awah. Apakah kami berobat? Harus berobat. Kala na'am, kata Nabi, na'am ya. Ya ibadallah tadawu. Tadawu atau tadawau? Hah, bi. Maksudannya piye? Dar. Tadawu atau tadawu? Mosok ngono. Ayo kowe, Dul. Eh, Dul Jabar. Rizki. Tadawu. Apa bedanya tadawu sama tadawu? Eh? Bil mandi. Tadawu bil amr. Nah, iku dar. Tadawu bil amr. Seperti sallu. Sallu bil amr. Tapi bukan kebak-kebak ini. Kalau fi'il madhi sallau. Nah. Berarti kan tadawau fi'il madhi. Tadawu fi'il amr. Ayo. Kata Rasulullah, ya ibadallah wa ibadallah, berobatlah kalian tadawu. Fa innallaha azza wa jalla ya da'an illa wa da'allahu sifaan. Nah. Ghara da'in wahidin. Berbuatlah baik kalian, wahai hamba Allah, sunnah Allah jalan tidaklah meletakkan, ya dok, dalam menurunkan penyakit, melainkan meletakkan, menurunkan baginya pengobat, penyembuh. Selain satu penyakit, kalu mereka bilang, penyakit apa satu itu? Wamahwa, apa itu satu? Kala al-haram, penyakit apa? Apa haram? Hmm? Penyakit tua, orang obati. Tua balik-balik nom? Enggak iso. Ala laytas sabab. Ya'udhu yawman. Sa'ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Masa tua bifadak nom. Jadi tua ya tetap tua. Nah. Kalau palsu paling apa rambutnya di semir. Tapi nanti lagi akan kelihatan. Ya kan? Saya perhatikan. Wa qala Ibnu Qayyim ta'ala wa qad tadammanat hadhihi al-ahadithu isbat al-asbab wal musabbabat. Ada hadis ini kata beliau Ibnu Qayyim memberikan kandungan penetapan al-asbab, yakni asbab jamak dari kata sabab, diambil sebab wal musabbabat, dan ada kaitannya antara sebab dan musabbab, antara sebab dan akibat. Ada kaitannya. Wa ibtala qawli man angkara. Hadis ini juga mengandung pembatalan perkataan orang yang mengingkari al-asbab wal musabbabat. Dan juga mengandung wal amra bitadawi atau wal amri isbatal wal amra bitadawi, dan ada perintah untuk berobat. Wa annahu la yatanala yunafi tawakkula, bahwasanya berobat tidaklah menafikan tawakkul, tawakal. Kama la yunafihi daf'u alamil ju' wal atas wal har wal bard fi adadatiha bal la tatimmu haqqatut tauhid illa bi mubasharatil asbab allati nasaba Allah taala muqtadiyatan li musababatiha qadaron wasyara. Tapi ikhwan sudah cukupkan, sudah pegel, letih.